بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين رحمكم الله، masing-masing jiwa Allah takdirkan pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing jiwa akan merasakan kematian. Tidak ada yang lepas daripadanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat semuanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mayyit, akan mati. Mereka pun juga demikian, mayyitun, akan mati. Hal yang pasti menimpa siapa saja yang hidup di muka bumi, merasakan kematian. Ikhwanul Muslimin azakumullah, Islam sebagai agama rahmah, agama yang syafaqah, begitu perhatian belas kasih kepada pemeluknya, memberikan bimbingan, memberikan penjelasan bahwasanya kematian itu bukan semata-mata takdir, tetapi ada hal yang bersifat syariat. Ala madza yamut wa kaifa haluhu inda mautihi. Di atas amal apa dia mati? Bagaimana keadaan dia ketika mati? Sebab ini menentukan nasib dia di yaumul qiyamah nanti. Setelah binasanya dunia, hancurnya dunia, akan ada darul akhirah yang abadi. Ada yaumul qiyamah, yaumul akhir, yaumul ba'ats, yaumul jaza, yaumul hisab yang abadi. Di sana ada al-jannah wan-nar abadi. Di yaumul qiyamah nanti hanya ada dua. Allah menegaskan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada satu golongan, satu kelompok dalam surga, dimasukkan dalam surga sebagai ahlul jannah. Kelompok yang lain dalam neraka sa'ir. Hanya ada dua. Ahlul jannah atau ke ahlul nar. Ini semuanya yang menentukan semasa hidupnya. Finishnya ketika dia mati. Ketika ada orang yang meninggal dunia, dua keadaannya. Bisa jadi dia mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang bagus, yang baik. Atau sebaliknya mendapatkan su'ul khatimah, akhir yang jelek, su'ul khatimah. Hanya dua. Dan yang menentukannya adalah sawabiq, masa lalunya, semasa dia di dunia ini, hidup di dunia ini. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menegaskan sebuah maqalah muhimmah. Wa fil jumlah fal khawatimu mirathus sawabiq. Dalam bukunya Jami' Al-Ulum Al-Hikam. Kesimpulannya, globalnya, beliau membawakan panjang keterangan sebelumnya. Fal khawatimu mirathus sawabiq. Yang namanya khatimah, khatimah hidup seseorang, warisan masa lalu, namanya sawabiq. Ketika masa lalunya khairin, kebaikan, salahin, utakwa, solehan, ketakwaan, keimanan, taatan, itu sifat terjang dia sepanjang hayatnya, akan mendapatkan khatimatul khair, husnul khatimah. Tapi ketika sawabiknya masa lalunya semasa di dunia ini ala syar, di atas kejelekan, kejahatan, kerusakan, dosa, kemaksiatan, penyimpangan, kekufuran bahkan, naudzubillah, maka khatimahnya khatimatul syar, akhir hidup yang jelek, namanya su'ul khatimah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, jin dan manusia terkait dengan bab ini terbagi menjadi empat. Dalam hadis diwakilkan dua, dua yang lain itu disebutkan oleh para ulama. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abdul bin Mas'ud semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam petikan hadisnya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasfiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhulaha. Sungguh ada seseorang itu, dia mengamalkan sepanjang di masa hidupnya, mengamalkan amalnya ahli jannah, amal kebajikan secara zahirnya, hingga tidak ada jarak antara dia dengan surga, hanya sehasta jaraknya, dekat sekali, sebentar lagi mati fil jannah. Ternyata fayasbiqu alaihi alkitab, takdir mendahului dia. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amalnya ahlun nar, mati di atasnya, maka dia masuk neraka. Wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fayasfiku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhulaha. Sebaliknya, ada orang yang mengamalkan amalnya ahlun nar, amal kejelekan, keburukan, kerusakan, penyimpangan, kemaksiatan secara zahirnya, hingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka, sehasta saja, zira, dekat dengan neraka dia. Ternyata takdir mendahului dia, di akhir hayatnya dia mengamalkan amalnya ahlul jannah, mati di atasnya, masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, dari sahabat Sahal As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, panjang riwayatnya, petikan hadisnya. Kata beliau sallallahu alaihi bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdul nas wa min ahli nar. Sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalnya ahlul jannah, amal kebajikan yang nampak, yang zahir, yang kelihatan orang, tetapi dia termasuk ahlun nar, neraka tempatnya. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar fi ma yadurun nas wa min ahli jannah. Juga ada orang yang mengamalkan amal ahlun nar, amal kejelekan, keburukan, kerusakan, penyimpangan yang nampak, yang kelihatan pada orang lain, namun dia termasuk ahlul jannah. Terus mengatakan dalam akhir hadis ini, perkara yang paling penting, innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung khatimahnya, amal itu tergantung khatimahnya, bagaimana akhir hayatnya, di atas amal apa dia mati. Kalau dia mati ala amalin saleh, husnul khatimah. Mati ala amalin toleh, amal yang jelek, suul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya rahimahullah, wa at-Tirmidzi dalam sunannya, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Bila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan isti'mal dia. Ditanyakan, qalu wa mastamalahu, apa makna Allah mengisti'mal dia? Belum menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, ayyu waffiqahu li'amalin salihin qabla mautihi fama ta'ala. Maknanya Allah Jalla wa'ala berikan taufik, membimbing dia mengerjakan amal saleh, amal kebajikan menjelang wafatnya, lalu mati di atasnya. Istabala. Artinya Allah menghendaki kebaikan untuknya, dia menggapai husnul khatimah. Amal terakhir yang dia kerjakan, amal kebaikan, suul khatimah. Sebaliknya, amal terakhir yang dia kerjakan, hal yang buruk, hal yang jelek, hal yang salah, hal yang dosa, hal yang menyimpang, suul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim, amal tergantung khatimah. Dari riwayat di atas yang kita bawakan, kata para ulama, annasu arba'atu aqsam. Jin dan manusia terbagi menjadi empat dalam bab ini. Ini klasifikasi dan masing-masing akan mengikuti takdirnya. Yang pertama adalah seseorang yang dari mulai awal kehidupannya sampai akhir hayatnya dengan kebaikan, kebajikan, kesolehan, ketakwaan, iman, masya Allah dia sepanjang hayat ma'ruf, masyhur, ini orang baik, soleh, bertakwa, dikatakan minal faizin, orang yang sukses besar mendapatkan husnul bidayati wa husnul khatimah. Bagus permulaannya, terus bagus sampai husnul khatimah. Minal faizin fawzun azim, sukses besar, beruntung besar, bahagia besar dunia akhirat. Ada yang kedua, sebaliknya, seseorang yang dari mulai awal hayatnya, awal kehidupannya di atas dosa, kemaksiatan, lembah hitam, kemungkaran, lumpur dosa yang menistakan, kefasikan, kewajiran, kewaliman, kejahatan, kerusakan, bahkan kemungkaran, terus berlanjut, tidak insaf-insaf, tidak tobat-tobat sampai akhir hayatnya. Ini minal halikin, binasa orang ini, binasa duniawiyahnya, yang paling mengerikan binasa akhiratnya. Dia mendapatkan su'ul bidayah dan su'ul khatimah. Jelek permulaannya, jelek awalnya, terus selalu jelek sampai akhir hayatnya. Su'ul khatimah. Minal halikin, binasa dia. Sengsara dia. Merana dia. Dunia akhirat. Ada lagi yang ketiga. Ini yang penting kita cermati. Yang disebut dalam hadis, seseorang yang secara zahirnya nampak di mata pandangan masyarakatnya orang yang saleh, yang bertakwa, yang khair, baik, masya Allah. Tapi ternyata di ujung kehidupannya error. Di ujung kehidupan dia terpelanting, terperosok dalam kubangan dosa, jurang kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan, dan ternyata itu sebagai akhir amal yang dikerjakan. Dikatakan husnul bidayah lakin su'ul khatimah. Awalnya bagus, nampaknya bagus, ujungnya su'ul khatimah. Dikarenakan yang menutup amalnya, amal kejelekan. Ini minal khasirin. Merugi nih orang. Sudah bagus, masya Allah, ketaatannya, amal solehnya, takwaannya, imannya, amal kebajikannya, sudah bagus. Ternyata gak isi koma. Di ujungnya error. Dan yang dinilai adalah akhirannya. Innamal a'malu bil khawatim. Yang dinilai akhirannya, bukan awalnya. Jadi dia kata merugi dia. Sudah bagus-bagus, ujungnya error. Rugi dia. Sulham. Ada lagi yang keempat, juga dalam hadis. Sebaliknya. Orang yang zahirnya, secara zahirnya yang nampak pada pandangan manusia, amalnya jelek, amalnya penuh dengan kezaliman, kerusakan, dosa, penyimpangan-penyimpangan, bahkan yang nampak bagi manusia. Ternyata menjelang wafatnya, menjelang akhir hayatnya, insaf, taubat, dengan taubat dan nasuha, dia ganti amal kejelekan itu dengan amal kebaikan. Dia tinggalkan dosa. Dia tinggalkan kezaliman, kejahatan, kerusakan. Dia tinggalkan berbagai macam penyimpangan yang ada. Dia ganti di sisa hidupnya dengan amal soleh, amal ketakwaan, keimanan. Dan ternyata itu sebagai akhir amal yang dia kerjakan sebelum matinya. Namanya husnul khatimah. Ini dikatakan minan najina, selamat. Minan najin, najah, selamat dia. Sebab orang tahunya ini orang jelek, ini orang jahat, ini orang yang zalim, ini orang yang kasar, yang rusak, yang menyimpang bahkan. Tetapi takdirnya lain, mengatakan dia orang baik di ujung, yang dianggap khatimahnya, akhirannya, bukan bagaimana awal dan tengahnya. Innamal a'malu bil khawatim. Ternyata khatimahnya dia khatimatul khair. Insaf, taubat, nampak penyesalan dia, menangis atas apa yang dikerjakan di masa lalu. Dia dituntun untuk mengerjakan amal ibadah, masya Allah, sholat. Itu sebagai amal terakhir, sholat, tahiyat, sujud, ablas. Innamal a'malu bil khawatim. Ini semuanya Allah Jalla wa'ala yang menentukan. Sebab terkait dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Masing-masing hamba hanya menjalani takdirnya saja. Tapi ingat, secara pandangan syariat, kita diwajibkan untuk mengerjakan asbab, ikhtiar. Tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh pasrah. Wes, apa jari takdiri? Di Jawa Timur kan gini. Ini orang Jawa Timur apa ini? Terimoin pandum. Waduh, kalusan pak ini. Ini sepuluh ini halus sih pak. Masya Allah. Nampi mawon. Takdirnya ngoten gitu pun. Tidak bisa. Prinsip kita kaum muslimin, takdir diimani. Al-imanu bil-qadar. Tapi ingat, ada poin kedua, syariat. Ada bimbingan agama Islam, bimbingan Allah Jalla wa'ala, bimbingan Rasulullah SAW, bimbingan para alim ulama kita, itu syariat, itu ikhtiar kita. Tentu yang dianjurkan adalah berupaya sekuat tenaga, mengerjakan asbab, asbab yang dengan itu meraih husnul khatimah. Meninggalkan semua hal, semua asbab yang dengan itu mendapatkan lawannya, su'ul khatimah. Yang husnul khatimah lakukan, yang su'ul khatimah tinggalkan. Ini menjadi pembahasan sangat penting sekali, sebab terkait dengan masa depan kita di yaumul qiyamah nanti, termasuk ahlul jannah atau termasuk ahlul nar. Tergantung bagaimana sawabitnya kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah. Cukup banyak asbab yang dengan itu seorang hamba akan mendapatkan yang namanya husnul khatimah bi taufiqillah taala wa hidayatih. Yang pertama adalah al-iman. Harus memiliki keimanan. Harus menjadi seorang muslim. Mohon maaf niki kaplingannya tiang Islam. Yang namanya husnul khatimah itu miliknya kaum muslimin. Yang namanya al-jannah, surganya Allah Jalla wa'ala, miliknya kaum mukminin, kaum muslimin. Bukan sara loh, ini bukan pembahasan sara. Ini prinsip agama. Ketika Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang al-jannah, Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin, yang bertakwa. Ketika menerangkan tentang neraka, Allah mengatakan u'iddat lil kafirin. Itu nas ayat. Ini prinsip. Bahasa ngepek-ngepek gitu ya. Bahasa ngaku-ngaku. Mohon maaf pak, husnul khatimah milik kaum muslimin. Surga miliknya kaum mukminin, kaum muslimin. Maka ketentuan pertama, asbab yang pertama untuk mendapatkan ini semua adalah harus jadi orang muslim. Harus jadi orang yang mukmin, beragama Islam, memeluk agama Islam. Dia punya iman yang benar, rukun iman yang ada berapa? Rukun iman yang enam itu harus dia yakini. Dia percaya sebagai akidah dia. Cukup kurang lo ya, cukup lebih lo ya. Kok malah sesat. Enam. Rukun Islam ada berapa? Lima. Slide ini menyimpang, hati-hati. Ini dulu. Harus muslim, harus mukmin. Mohon maaf yang non-muslim tidak mendapatkan husnul khatimah, yang dia dapatkan su'ul khatimah. Ada wabah. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua ialah al-mudawamatu ala ta'atillah wal-istiqamatu alaiha. Berkesinambungan, kontinu, namanya mudawamah, di dalam mentaati Allah Jalla wa'ala, dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal soleh, amal kebajikan. Sedikit tapi kontinu, mudawamah, muwadhabah. Sedikit tapi lanjut, namanya mudawamah, muwadhabah fil a'mal. Dibahasakan dengan yang istiqomah kalau ibadah itu, yang istiqomah kalau beramal soleh. Jangan beramal mandek, beramal berhenti, amal wis sekali cukup, dah. Terus berjuanglah, berusahalah sebagai seorang yang muslim yang tahu kewajiban dia di muka bumi ini, mengabdi kepada Allah, kewajiban dia ibadah kepada Allah. Mudawamahlah, yang kontinu, ya, berkesinambungan, berkelanjutan dalam mengerjakan amal kebajikan, amal-amal yang disyariatkan dalam Islam. Mudawamah. Inilah yang membuat seorang hamba itu insyaallah ta'ala berakhir dengan kebaikan. Sebab al-khawatim mirasus sawabiq, yang dibahas tadi. Ucapan siapa tadi? Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Al-khawatimu mirasus sawabiq. Khatimah akhir hayat seorang itu warisan masa lalunya. Jadi gak sekonyong-konyong khatimah gitu. Disakit kalau Allah yang menghendaki. Itu takdir baiknya dia yang disebutkan dalam riwayat tadi. Yang gitu ya, welek wolo kabeh amalane, terus di ujung hidupnya insaf, tobat, amal soleh, mati. Itu keberuntungan dikatakan minan najim. Tapi itu kasus yang jarang. Umumnya yang disampaikan oleh para ulama tadi, al-khawatimu mirasus sawabit, khatimah akhir kehidupan orang itu warisan masa lalunya, tergantung bagaimana keseharian dia selama di dunia ini. Makanya dianjurkan semangat beramal soleh, yang gemar beramal soleh, dan kontinu, berkelanjutan. Dikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dikit demi sedikit, yang penting khatimahnya khair. Apalagi banyak sampai akhir, itu afdal. Ini yang disebutkan dalam hadis yang saya bacakan di awal, yang namanya istiqmal tadi itu. Idza aradallahu bi 'abdin khairan istamalahu. Bila Allah Jalla wa Ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan mengistiqmal dia. Apa istiqmal tadi, ikhwan? Ay yuwaffiqahu li'amalin shalihin qabla ajalih, famata 'alaih. Allah kasih taufik kepada dia bisa mengerjakan amal soleh sebelum ajalnya dan mati di atasnya. Ini tadi bisa, tadi yang selamat tadi itu, yang beruntung tadi itu bisa. Tapi pada umumnya kata para ulama tergantung bagaimana sawabiknya, masa lalunya, bagaimana kesehariannya. Ini terbiasa ibadah, biasa beramal soleh, biasa bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah, biasa demikian, terus berkesinambungan, berjuang sekuat tenaga. Nanti biasa nih ngoten nih ngoten. Biasa beramal soleh, biasa bertakwa, nanti hasilnya juga kebaikan. Ini yang umumnya seperti ini. Juga sebaliknya, kalau sawabiknya jelek, umumnya ujungnya juga jelek. Umumnya. Kecuali Allah mengalami lain. Intinya adalah, dengan asbab untuk bisa kita meraih husnul khatimah, al-mudawamah. Ingat bukan semata-mata, amal soleh. Enggak semata-mata itu. Kok ada soleh yang lain? Ada yang nyanyi saya tuh. Gimana Pak? Oh, ya insyaallah. Ya, kaget aku tadi. Kok ada yang nyauti? Ya, insyaallah. Ingat ya, bukan semata-mata amal soleh, tapi mudawamahnya. Apa mudawamah tadi, Pak? Berkesinambungan, berkelanjutan. Dan itu amal yang sangat dicintai Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ahabul a'mal ilaihi sallam adwamuha wa in qalla. Itu amal yang paling dicintai Nabi kita Muhammad sallam, yang dicintai dalam Islam sedikit ya Pak, yang kontinu meskipun sedikit, wa in qalla. Infak, titik infak. Terus biasa infak, nanti selalu infak. Nanti ilim infak lagi. Diharapkan di ujung hayatnya infak. Biasa 5 waktu di masjid, Jumatan, Qobliyah, Ba'diyah, ngoten nggih. Dibiasakan terus. Nah, doa, zikir, baca Quran, ngaji, taklim, amal-amal yang lain, berbakti bil walidain, silaturahmi, rukun sama tetangga, sama warga ukhuwah Islamiyah. Semua amal kebajikan dalam Islam dikontinyukan. Dibiasakan. Ini biasa, harapannya adalah mendapatkan husnul khatimah. Dan secara hikayat, kisah-kisah nyata itu yang terjadi. Pernah dengar cerita-cerita orang yang mengalami kecelakaan, dalam sekarat, dibawa ke rumah sakit, apa yang keluar dari mulut ya? Ada yang nyanyi, ada yang baca Quran. Ini dua kisah. Itu kan ditarik benang merahnya. Kok bisa? Yang ini kebiasaannya maca Quran. Ini biasa nih. Hah? Oh, maca Quran ini karaokean. Terus. Bahasanya kok tepat ini. Okay. Ini Quranan, maca Quran, ini karaokean. Karena kebiasaan. Begitu di akhir hayat, yang muncul yang biasa tadi, namanya sawabik. Makanya hati-hati, biasakan, dikontinyukan, berkesinambungan, mengamalkan amal kebajikan, meskipun sedikit. Apalagi yang banyak. Yang ketiga, keikhlasan dalam beramal. Ikhlasun niyati fil amal. Tadi kan mudawamahnya. Sekarang keikhlasannya. Jadi enggak semata-mata amal soleh. Amal soleh kena, benar. Jangan lupa mudawamah, continue, berkelanjutan. Yang berikutnya, jaga keikhlasan dalam beramal. Ikhlas dimanakan oleh para ulama dengan makna pertama, memurnikan amal soleh itu lillah. Dipersembahkan semua amalnya lillahi ta'ala. Kalau dalam bahasa ilmu akidah namanya tauhid. Mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Mempersembahkan ibadah itu untuk Allah semata. Jangan di persembahkan kepada selain Allah. Namanya apa? Kesyirikan. Jangan. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun dalam ibadah kepada-Nya. Namanya ketauhidan. Ikhlas dengan mana tauhid betul-betul memurnikan ibadah dia dipersembahkan untuk Allah semata. Ikhlas. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan agama itu untuk Allah semata sebagai orang-orang hanif, hunafa. Hanif itu muwahhid, ahli tauhid. Bersih ibadahnya hanya untuk Allah semata. Bersih amal solehnya hanya untuk Allah semata tanpa dikotori oleh syirik-syirik yang ada. Ikhlas namanya. Dimaknakan yang kedua, al-ikhlas dimaknakan dengan ihtisabul ajr. Murni beramal saleh itu untuk menggapai ridhonya Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia, tulus. Tulus tanpa pamrih. Tulus ikhlas. Artinya betul-betul dia beramal itu lillahi ta'ala, yang dia cari bukan riya, bukan sum'ah, bukan mencari dunia, mencari harta, bukan sanjungan orang, pujian orang, bukan popularitas, ketenaran, kemasyhuran, kedudukan, posisi, gelar, nama baik, tidak. Yang dia harapkan ridhonya Allah, ibtigha'a mardhatillah. Itu ikhlas dengan mana tulus tanpa pamrih. Sehingga niatan dia tidak dikotori oleh tujuan-tujuan duniawi atau tujuan pribadi, tidak. Ikhlas dengan mana tulus. Barakallahu fikum. Ada lagi mana yang ketiga? Ikhlas dimaknakan hal yang berseberangan dengan kemunafikan. Ikhlas dimaknakan jujur, bukan munafik. Artinya apa? Apa yang dia ucapkan sama dengan apa yang dia perbuat. Ucapan dia, amalnya dia sesuai dengan isi hatinya. Ucapan, perbuatan dalam kalbu sama. Sama-sama iman, sama-sama amal saleh. Jangan sampai ada kepura-puraan, pencitraan, kamuflase, zahir yapi, jurune melek. Hah? Mana ge? Asli. Baiklah batin. Itu ikhlas dengan makna tidak ada kemunafikan di dalam. Ini yang berikutnya. Ketika Anda beramal saleh ibadah kepada Allah, disebut mudawamah, yang ikhlas, yang tulus, yang jujur. Jangan syirik, jangan riya, jangan sum'ah, jangan ada kepentingan pribadi atau duniawi. Jangan munafik. Ikhlas. Inilah sebab orang itu mendapatkan husnul khatimah. Diambil dari mana kira-kira argumentasinya? Hadis yang saya bacakan di awal tentang empat jenis orang terkait dengan bab ini. Pada kata-kata, pada hadis Sahal Sa'idi radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan dalam hadis, "Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati fi ma yabdu linnas wa huwa min ahlin na'am." Ada orang dia mengamalkan amalnya ahlul jannah. Ini amal besar, amal ibadah, amal kebajikan yang masya Allah sudah ini. Terus pokoknya amalannya mau surga, penghuni surga. Saking api ya. Rasul mengatakan, fima yabdulin nas, yang nampak pada orang, tetapi sesungguhnya dia termasuk ahli neraka. Ini pembahasan yang penting diungkap, dijabarkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam buku beliau Jami' Ulumul Hikam. Kata-kata fima yabtulin nas. Ini kan menceritakan wong yang apik, masyaallah, bahane wong saleh, lah kok dilalah ujunge keprosok mati elek, ngono lho, Pak. Kok bisa orang baik gitu kok suul khotimah gitu loh. Lo gak bisa orang yang bahirnya masya Allah soleh kok suul khotimah. Lo gak bisa. Kita kan menghukumnya kan bahirnya saja gitu loh. Oh ngapik lo, nah kok mati elek gitu loh. Itu kan perlu dicermati. Apa sebabnya? Sebabnya pada kata-kata ini. Fima yabdulin nas. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, kalimat ini ada isyarat dari beliau SAW yang menunjukkan bahwasanya orang itu mendapatkan su'ul khatimah di akhir hayat, padahal secara zahir sepanjang hayatnya baik, itu dikarenakan batinnya rusak. Zahirnya bagus, berarti apa yang error sekarang ini? Batinnya yang rusak. Allah yang maha tahu. Baru kebongkar pas mati. Ini yang membahayakan. Tidak bisa diulang lagi. Tidak bisa dideteksi. Tidak mungkin rujuk. Tidak mungkin insaf. Ini yang membahayakan. Baru ketahuan di akhir hayat ketika dia mau mati. Ternyata mati elek. Hadis menerangkan ini ada sesuatu dalam kalbunya. Allah yang maha tahu. Kita gak tahu. Taunya kita ya, bahirnya. Lo mengatakan kata Ibnu Rajab, ini isyarat menunjukkan bahwasanya kalbu orang ini jelek. Lo membahasakan dengan bahasa, ada dasisatun khafiyatun fil batin. Ada penyusup-penyusup yang samar, yang halus dalam kalbu dia, dalam batin dia, yang merusak amalnya dia. Min su'il qasdi, belum mengatakan, di antaranya adalah niatan yang buruk dalam beramal. Tadi, riya, sum'ah, riya itu kepingin orang melihat, sum'ah kepingin orang mendengar, nifak, munafik, gitu loh. Zuhirnya pura-pura baik, padahal jeruk ini, welek, nifak. Ini yang membuat dia terpelanting itu ini. Yang membuat dia meraih su'ul khatimah itu ini. Kata para ulama, mafhum mukhalafahnya berarti orang itu mendapatkan husnul khatimah ketika dia ikhlas dalam beramal. Dia dapat su'ul khatimah, asbabnya adalah tidak ikhlas. Maka untuk menggapai husnul khatimah harus ikhlas. Jangan sampai ada niatan-niatan yang buruk. Jangan sampai ada kemasukan, penyusup-penyusup samar dalam kalbu kita yang merusak keikhlasan. Jangan sampai ada. Ini yang ikhlas, yang tulus, yang ikhlas, yang tulus, yang jujur. Jangan munafik dalam beramal. Akan berujung kepada bayangan husnul khatimah insyaallah taala. Barakallahu fikum. Ki azan asli apa HP ini? HP apa asli? Asli. Ini asli ge pun. Salat dulu, Pak. Azan dulu. Azan salat lanjut. Ayo, gimana kok? Sementara cukup sekian, kita salat insyaallah taala ya, ikhwan. Lanjutan dari keterangan di atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu.